Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Nah, yang di atas kita bahas tadi syurut, syarat-syarat dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang nyatat? Yang pertama, ya, an yakuna 'aliman bi hukmi syara', ya, mengetahui ilmu syariat terkait dengan bima ya'muru wa bima yanha. Yang kedua, ya, hanya alam hanya makmur, orang yang dia perintahin adalah memang mimman wajjah ilahi al-amru wa nahyu, termasuk orang yang memang ditujuk kepadanya perintah dan larangan. Yang ketiga, an yakuna aliman, dia mengetahui bahwasanya al-ma'mur, orang dia perintah itu, ketika dia perintah, ketika dia larang, terlihat tahu apakah telah melakukan atau tidak. Iya, an yakuna 'aliman bi hadil ma'mur hala taklifihi hal qama bil fi'il amla, yang sampai dia mengingkari seseorang karena tidak terlihat salat asar. Kenapa kamu tidak salat asar? Dosa kamu, padahal dia tidak tahu ini orang sedang safar, dia sudah jamak takdim duhur dengan asar. Iya, hal qama bil fi'il, dia sudah melakukannya, tapi dia tidak tahu. Namun dia mengingkari sesuatu yang, ya, tidak pantas dia ingkari. Sehingga harus tahu. Setelah tahu, dia tahu hukum syariatnya, dia tahu bahwasanya orang tersebut memang orang yang dituju, ya, yang memang harus diperintah atau dilarang. Yang ketiga, dia harus tahu orang ini memang belum melakukan yang wajib dilakukan, atau belum meninggalkan larangan yang dia dilarang melakukannya. Kemudian yang keempat, dia qadiran, punya kemampuan untuk melakukan mungkar-mungkar dan kemudian tidak ada mudarat menimpa dia. Dan yang kelima, tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Nah, kemudian berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, wa ya'muruna bis sabri indal bala wasyukri indar raha war ridha bimuril qada al-sunnah wal jamaah. Mereka juga memerintahkan umat untuk bersabar ketika terkena musibah, memerintahkan untuk bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, kenikmatan, waridha, dan untuk ridha bimuril qada, dalam menerima pahitnya, ya, ketetapan dari Allah, takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga. Yang pertama, as-sabru indal bala, hukumnya wajib. Sabar ketika terkena musibah, hukumnya wajib. Yang kedua, wasyukur indar raha, syukur ketika mendapat nikmat juga hukumnya wajib. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum min adzabil syadid. Yang ketiga, ar-ridha bimuril qada, in hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Berkata Sabdul Aziz Ar-Rasyid rahimahullahu taala, kata beliau, amma ridha, adapun ridha ketika terkena musibah, menghadapi takdir musibah, walaupun dia tentunya mendapati, merasakan tidak sesuai dengan keinginannya, tetap wajib dia sabar dan sunnah dia untuk ridha. Ridha itu kata beliau rahimahullah adalah min ajali ta'at, termasuk ketaatan yang paling mulia. Wa asyraf manazil syairin ila Allah, termasuk kedudukan yang termulia bagi orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwa mustahabbun bil ijma, wa huwa mustahabbun bil ijma. Ridha ketika menerima takdir, menerima musibah, hukumnya adalah mustahab bil ijma, berdasarkan ijma para ulama. Ya, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, sabar ketika musibah hukumnya wajib, ridha ketika terkena musibah hukumnya mustahab, syukur itu afdal dan lebih awal daripada ridha. Adapun yang keempat, atau sakhut, hukumnya haram. Nah, qala qad billahi rahimahullahu taala wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasin a'mal. Dan ahlu sunnah wal jamaah juga memerintahkan atau menyeru, iya, untuk kepada akhlak-akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Wa yataqidun, ahlu sunnah meyakini makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, makna ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum akhlaqa, adalah yang paling bagus akhlaknya. Dinukil beliau rahimahullah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, husnul khuluq yaqumu ala arba'ati arkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akhlak yang baik itu dibangun di atas empat rukun. Empat rukun yang dibangun di atasnya husnul khuluq. Wa husnul khuluq yaqumu ala arba'ati arkan, dibangun tegak di atas empat rukun. Yang pertama, as-sabr, sabar. Yang kedua, al-iffah, iffah, menjaga kehormatan. Yang ketiga, asy-syaja'ah, keberanian. Yang keempat, wal-adl, sikap adil. Husnul khuluq itu dibangun di atas empat rukun, as-sabr, wal-iffah, wasy-syaja'ah, wal-adl. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fasabr, karena sabar, yahmiluhu ala al-ihtimal wa qadmil ghaidh wal hilm wal anah wa rifq wa lam taish. Sabar itu akan menggiring pelakunya yang memiliki sifat sabar, dia bisa ihtimal, yakni bisa kuat di dalam menahan, menerima, ya, sesuatu yang tidak dia senangi. Bisa untuk qadmil ghaidh, menahan amarah, menahan kejengkelan. Wal hilm, bisa untuk menahan diri agar tetap santun. Wal ana, bisa ta'anni, tidak tergesa-gesa dalam berbuat. Wal rifaq, bisa berbuat lemah lembut. Wa adamu taish, dan tidak ngawur di dalam berbuat. Dengan sabar akan dihasilkan ini semua. Iya, bisa menahan berbagai macam gangguan, bisa menahan kejengkelan, bisa santun, bisa ta'ani, tenang, tidak tergesa-gesa, bisa lemah lembut dan tidak berbuat ngawur. Wal iffah, adapun iffah tahmiluhu an ijtinabir radail, radail wal qabaih min al-qaul wal fi'l. Adapun iffah, sikap dia senantiasa menjaga kehormatan diri, itu akan menyebabkan yang menggiringnya menjauhkan dari radail, perkara-perkara rendahan. Iffah, menjaga kehormatan diri, itu akan menyebabkan dia menggiring dia untuk menjauhi al-qabaih, yang jelek-jelek dari ucapan dan perbuatan. Wasyaja'ah, adapun syaja'ah, keberanian, tahmilu wa'ala izzati nafas wa quwwatih, ya, bisa menggiring dia untuk senantiasa menjaga kemudian dirinya, kekuatan jiwanya. Juga bisa menggiring dia untuk senantiasa menahan amarahnya, untuk senantiasa hilm santun. Qala, kata beliau, wal adil, adapun adil, yahmilu wal atidal akhlaqi wa tawassutihi baina tarafail ifrat wa tafriyat. Adapun adil akan mengiring dia untuk senantiasa terus di sikap yang tengah antara ifrat dan tafriyat, tidak guru dan tidak tafriyat, senantiasa sesuai dengan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, empat rukun, empat poin penting dibangun di atasnya husnul khuluq, yaitu sabar, iffah, asyaja'ah, wal adl. Sebaliknya, yang terakhir kata beliau, wa mansha'u jami' al-akhlaqis safilah wa bina'uha 'ala arba'ati arkan. Dan sumber seluruh akhlak-akhlak yang rendah, terbangunnya seluruh akhlak-akhlak yang jelek, yang rendah, itu juga di atas empat rukun. Yang pertama adalah al-jahl, karena kebodohan. Wadzulmu, yang kedua kezaliman. Yang ketiga wasyahwatu, karena syahwat yang muharramah, begitu syahwat yang diharamkan. Wal ghadabu, yang keempat adalah ghadab, karena mengikuti amarah. Al-jahl, kebodohan, al-zulm, kezaliman, wasyahwat, syahwat yang muharramah, wal ghadab, ini empat dibangun di atasnya seluruh perkara-perkara akhlak-akhlak yang rendah, yang jelek. Bi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wallahu a'lam bissawab. Fadhlu barakallahu.